Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Kita teruskan kembali kajian kita tentang hidayah dan kebutuhan manusia kepadanya. Adapun makna hidayah secara bahasa, hidayah itu berarti al-irsyadu wad-dalalah, al-bayan, penjelasan atau keterangan, pencerahan. Itu pengertian hidayah secara bahasa. Adapun secara syar'i, maka hidayah yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 4 macam. Seperti diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Pertama yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-hidayatul 'ammah. Hidayah yang bersifat umum, yang Allah berikan kepada semua makhluk, bukan cuma jin dan manusia, bahkan hewan sekalipun, binatang sekalipun mendapatkannya. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Ini ucapannya siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Rabb kita atau Rabb kami Allah Subhanahu wa taala adalah dialah yang memberikan penciptaan kepada semua makhluk, kemudian Allah berikan hidayah kepadanya. Maksudnya di sini hidayah apa? Hidayah umum untuk kemaslahatan hidup masing-masing makhluk, untuk mereka dalam hidupnya bisa mengusahakan yang bermanfaat, menjaga kelangsungan hidup, hidayah mencari makan, mencari minum, sampai bayi yang baru lahir pun mengetahui cara untuk bisa mendapatkan makanan dengan menyusu kepada induknya atau ibunya. Kemudian hidayah untuk bisa meninggalkan hal-hal yang buruk yang bisa membinasakan dirinya. Ini semua Allah berikan kepada semua makhluk. Kepada semua makhluk, bahkan sampai kepada binatang sekalipun. Makanya di sini dalam urusan-urusan dunia yang berhubungan dengan kebaikan dunia kita, kita tidak bisa lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidayah yang berupa ad-dalalatu wal bayan, penjelasan, penerangan, dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dinamakan hidayah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Qur'an, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi hidayah dengan penjelasan tentang kebaikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia ke jalan Allah. Hidayah berupa ceramah-ceramah agama. Hidayah berupa ajakan manusia ke jalan Allah, penjelasan tentang sunnah, penjelasan tentang tauhid, itu merupakan hidayah. Tetapi ini bukan merupakan sesuatu yang mengharuskan adanya hidayah yang sempurna. Karena kesempurnaan hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang kedua ini merupakan sababun wa syartun. Sebab untuk mendapatkan kesempurnaan hidayah dan syaratnya. Tadi saya sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis. Pertama, dua-duanya adalah hadis kursi, firman Allah Subhanahu wa taala, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Semua kalian tersesat kecuali yang aku berikan hidayah kepadanya. Dengan hadis bahwasanya semua manusia diciptakan dalam keadaan cenderung kepada tauhid, cenderung kepada kebaikan. Nah, asal ini butuh kepada hidayah penjelasan. Yang dengan sebab ini baru dia mendapatkan hidayah sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah yang berupa penjelasan, dakwah, penerangan tentang sunnah, tentang tauhid, ini bukan yang menentukan kesempurnaan hidayah atau taufik dari Allah, tapi merupakan sebab dan syarat. Artinya, untuk mendapatkan taufik dari Allah, orang itu harus belajar. Orang itu harus mengkaji Al-Quran, memahami kandungan maknanya, mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan hidayah dalam dirinya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah petunjuk yang beliau bawa adalah sebaik-baik petunjuk. Wa khairul haji haji Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik hidayah atau petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini merupakan sebab untuk dimudahkannya mendapatkan kesempurnaan hidayah dari Allah. Dimudahkannya untuk dibukakan hati manusia agar menerima kebenaran. Makanya dalam Al-Quran disebutkan tentang keutamaan orang yang mengikuti sunnah bagaimana. Fa'in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan mendapatkan hidayah. Jadi yang kedua ini adalah hidayah yang bisa dilakukan oleh manusia. Tapi tentu saja tingkatan kebaikannya berbeda-beda sesuai dengan sempurnanya ilmunya dan keikhlasan yang menyampaikan petunjuk tadi. Semakin sempurna ilmunya, semakin sempurna keikhlasannya, maka pengaruhnya dalam menjadi sebab untuk turunnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia juga semakin besar. Itu jenis hidayah yang kedua. Yang ketiga, inilah yang kita kenal dengan hidayah atau taufik. Taufik dari Allah. Wa ilhamul khair, ilham kebaikan. Wa syarhus sadr, kelapangan dada untuk menerima al-haq dan meridhoinya. Inilah yang namanya hidayah yang sempurna. Orang yang telah mendapatkan ini, maka dia mesti akan mengikuti petunjuk dan berpegang teguh dengannya. Beda dengan hidayah yang kedua. Meskipun dia telah mendapatkan penjelasan yang memuaskan, yang lengkap, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membukakan hatinya, maka dia tidak bisa mendapatkan petunjuk untuk selalu mengikuti kebaikan. Makanya sudah kita ketahui bersama, inilah makna yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an seperti firman-Nya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai, tapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia yang memberikan, yang maha mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang memberikan hidayah, yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka dialah yang akan mendapatkan petunjuk. Dan semua ayat-ayat yang semakna dengan ini, maknanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini taufik yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata ada sebabnya. Yang nanti saya akan jelaskan kemudian insyaallah. Yang jelas hidayah inilah yang menjadi inti dan menjadi sebab kenapa kita harus hanya memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kenapa dalam setiap keadaan, setiap perbuatan yang kita lakukan atau keburukan yang kita tinggalkan, kita selalu membutuhkannya dan selalu memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat. Kemudian yang keempat, hidayah kepada sorga dan kepada neraka bagi penduduknya masing-masing. Nas'alullah ay ja'alana min ahli al-jannah wa la yaj'alana min ahli an-nar. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai termasuk ke dalam golongan penghuni sorga dan tidak termasuk ke dalam penghuni neraka. Hidayah kepada sorga dan neraka bagi penghuninya masing-masing. Seperti ayat yang saya sebutkan tadi, surat Al-A'raf ayat 43. Ucapannya penduduk sorga, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami untuk bisa masuk sorga. dan sungguh kita tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi ini merupakan hidayah yang memang dibutuhkan oleh manusia sampai pun di akhirat nanti ketika mereka akan masuk ke dalam surga. Ini adalah hidayah bagi penduduk surga, kemudian hidayah bagi penduduk neraka untuk masuk ke dalam neraka. Itu ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saffat ayat 22-23. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Kumpulkanlah, himpunkanlah orang-orang yang berbuat zalim dan keluarga mereka, istri-istri mereka, dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah, kemudian berikanlah mereka hidayah, yakni berikanlah mereka jalan menuju hidayah, menuju ke jalan neraka jahim, na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini hidayah beserta maknanya. Oleh karena itu hidayah di sini yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang menyangkut urusan dunia. Ini diberikan kepada semua makhluk. Kemudian yang berhubungan dengan urusan akhirat ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga apa yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fatihah tadi, ihdinash shiratal mustaqim, diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ini mencakup dua hidayah dari empat hidayah tadi, yaitu yang kedua sama yang ketiga. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Itu pertama jelas, bukakanlah, maksudnya adalah bukakanlah hati kami, lapangkanlah hati kami untuk bisa mengetahui dan mengikuti jalan yang lurus serta meridhai segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam agamanya. Sekaligus di sini terkandung permintaan untuk melakukan sebab atau syaratnya agar mendapatkan taufik dari Allah, yaitu memahami jalan yang lurus secara garis besar dan secara terperinci. Secara garis besar dan secara terperinci. Makanya hidayah itu tidak bisa lepas dari ilmu. Semakin kita dalami ilmu, semakin banyak yang kita pahami dari petunjuk Allah, maka berarti pintu-pintu hidayah di hati kita juga semakin terbuka. Makanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, bagaimana Allah menyempurnakan ketakwaan dalam diri mereka, Allah berfirman, "Walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang ihtadau, selalu mengikuti petunjuk Allah, artinya selalu belajar, membaca Al-Quran, merenungkannya, selalu mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kandungan maknanya. Walladzina ihtadau zadahum hudan, Allah akan tambahkan petunjuk bagi mereka. Setelah itu Allah berikan ketakwaan bagi mereka. Ini terdapat dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selalu mengikuti petunjuk Allah, selalu belajar, memahami agama, belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Qur'an, merenungkan maknanya. Makanya ini yang selalu kita tekankan, kita belajar harus ada peningkatan. Kita harus sudah mulai belajar tentang cara memahami Al-Quran yang benar, supaya kita menyempurnakan hidayah dalam diri kita, yang dengan itu Allah atahum taqwahum, berikan ketakwaan kepada mereka, disempurnakan keimanannya. Ini juga yang menjadi jawaban dari apa yang dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya tentang makna ihdinash shiratal mustaqim. Ada orang yang tidak faham, yang merasa aneh tentang kandungan ayat ini, yaitu apa? Mereka bertanya, kenapa kita harus meminta hidayah? Orang yang beriman meminta hidayah, padahal dia telah menempuh jalan hidayah. Apakah ini yang namanya tahsilul hasil, meminta sesuatu yang ada dalam dirinya? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, pertanyaan ini adalah pertanyaan orang yang tidak faham tentang sempurnanya kebaikan Allah, tentang kebutuhan manusia terhadap hidayah. Kalau dia tahu kebutuhan manusia terhadap hidayah, dia tidak perlu bertanya seperti ini. Kenapa? Karena permohonan yang terdapat dalam ayat ini adalah memohon hidayah dalam segala jenisnya. Saat ini kita dapat hidayah. Siapa yang menjamin besok kita dapat hidayah? Siapa yang menjamin nanti di akhir hidup kita, kita dapat hidayah? Kemudian perincian hidayah, istiqomah di atas hidayah, tambahan hidayah, sampai pun dalam perkara-perkara yang sekecil-kecilnya. Ini semua makna yang terkandung dalam ayat tadi. Jadi bukanlah kita meminta sesuatu yang telah ada, tapi kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala istiqomah di atas hidayah, bimbingan dalam semua keadaan kita dengan hidayahnya, tambahan hidayah agar sempurna hidayah dan kebaikan dalam diri kita, dan semua makna hidayah yang dibutuhkan oleh manusia untuk kebaikan hidupnya di dunia dan di akhirat nanti. Nah, oleh karena itulah ayyuhal ikhwatu fillah, di sini kita mengetahui bahwasanya ternyata hidayah itu tidak sederhana maknanya yang dipahami oleh orang-orang yang tidak memahami agama. Sehingga sebagian orang menyangka bahwa hidayah itu sudah setelah dia mengikuti kajian, menisbatkan diri kepada manhaj salaf, berarti dia telah mendapatkan hidayah yang sempurna. Tidak. Hidayah itu kita harus miliki saat ini, selalu minta kepada Allah untuk saat-saat berikutnya, bahkan dalam semua perbuatan kita. Makanya kebutuhan manusia untuk mengetahui sebab-sebab mendapatkan hidayah, sebagaimana kebutuhan mereka untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu mendapatkan hidayah, itu merupakan kebutuhan yang sangat besar, melebihi kebutuhan mereka untuk meminta kepada perkara-perkara yang lainnya. Makanya selalu saya secara pribadi merasa heran ketika ada sebagian ikhwan yang bertanya dalam kajian-kajian, khususnya ketika kita membahas mengenai masalah dunia dan seterusnya, bertanya, Ustaz, bagaimana kalau orang meminta urusan-urusan dunia, apakah itu tercela? Kita katakan sebelum kita jawab itu tercela atau tidak, kita katakan dulu kebutuhan kita yang lebih penting masih banyak, sedangkan doa yang kita ucapkan terlalu jarang. Itu saja sudah jarang, kita hanya meminta perkara-perkara yang berhubungan dengan dunia kita. Miskin. Doanya saja sudah jarang, yang jarang saja belum tentu dikabulkan, yang dimintanya perkara-perkara yang tidak berhubungan dengan kemaslahatan dirinya di dunia, apalagi di akhirat nanti. Yang kedua, ini jelas tercela. Bagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah tentang orang-orang Arab jahiliyah yang ketika mereka meminta hanya meminta urusan-urusan dunia. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ketika haji waktu di Arafah, saat terkabulkannya doa, mungkin apa ini, dia mungkin cuma sekali datang untuk menunaikan ibadah haji. Tapi yang dimintanya apa? Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan dalam urusan dunia saja, sehingga di akhirat tidak, dia tidak mendapatkan bagian sama sekali. Ada yang minta diberikan ternak unta, ternak kambing, harta kekayaan berlimpah. Ada yang minta kedudukan seperti kedudukannya bapaknya yang dipandang mulia di masyarakatnya. Subhanallah. Ini jelas sesuatu yang menunjukkan rendahnya selera orang tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tahu kita sangat butuh kepada hidayah, kesempatan kita berdoa itu juga hidayah dari Allah, maka harusnya kita mengemukakan kepada Allah permintaan yang paling penting, yang berhubungan dengan kebaikan agama kita. Saat ini kita telah menisbatkan diri kepada sunnah, kepada salaf, maka ini merupakan anugerah yang besar. Tapi kita butuh minta kepada Allah agar kita menjadi seorang pengikut sunnah yang sesungguhnya, seorang yang benar-benar memahami dan mengamalkan sunnah agar benar-benar diselamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan karunia yang sempurna di sisinya. Nah, inilah mengenai makna hidayah beserta hakikatnya serta pembagiannya. Kemudian secara ringkas, sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga ayol ikhwatu fillah, perkara yang sangat kita butuhkan untuk kita pahami dan kita amalkan. Kita amalkan. Kenapa? Kesungguhan manusia untuk mengusahakan kebaikan ini menjadi penentu dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah berikan kebaikan padanya. Kita telah belajar mengetahui kebaikan, sebab-sebab untuk bisa mendapatkan kemuliaan. Tapi ketika giliran mempraktekannya, kadang-kadang kita praktekan tapi tidak sungguh-sungguh. Kita berdoa tapi tidak dengan kesungguhan. Beda kalau kita mengajukan proposal untuk dapat bantuan, kita akan ajukan dengan sungguh-sungguh. Tapi berhubungan dengan hidayah Allah yang merupakan sumber keselamatan diri kita dunia akhirat, kita memohonnya dengan permohonan yang sambil lewat saja. Bagaimana akan diberikan kemuliaan kepada orang yang seperti ini keadaannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Hidayah untuk bisa menempuh jalan Allah tersebut dalam ayat ini, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, bermujahadah, bersungguh-sungguh mencurahkan segenap apa yang dimilikinya, mereka inilah yang akan mendapatkan hidayah untuk bisa menempuh jalan-jalan kami. Jadi hidayah tergantung dari kesungguhan manusia. Bagaimana Ibnu Qayyim ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata apa? Allaqa subhanahul hidayata bil jihad fa akmalun nasi hidayatan a'zamuhum jihadan. Allah menggandengkan hidayah darinya dengan kesungguhan manusia, maka orang yang paling besar mendapatkan, yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah adalah yang paling besar kesungguhannya. Ayuhal ikhwatu fillah, syaitan selalu membuat kita merasa cukup sehingga kita malas mengusahakan kebaikan. Orang yang telah merasa dirinya cukup kebaikannya, dia malas untuk mengusahakan kebaikan selanjutnya. Makanya dalam Islam kita diperintahkan untuk selalu melihat agungnya nikmat Allah dan rahmatnya serta banyaknya kekurangan dalam diri kita, karena dengan ini akan memotivasi kita untuk selalu mohon rahmat Allah dan motivasi diri kita untuk selalu merendahkan diri dan memohon ampun dari kekurangan-kekurangan diri kita. Tapi orang yang keliru, dia justru memandang dirinya penuh dengan kebaikan, lupa kepada karunia Allah, sehingga dia berdoa pun malas-malasan. Kalau ada kebaikan, dia itu nisbatkan kepada dirinya sendiri, sadar atau tidak sadar, dan berbagai macam sebab yang lainnya, yang justru ini menjadi sebab tercabutnya hidayah dari dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kesungguhan dalam menerapkan, melakukan sebab-sebab untuk turunnya hidayah kepada hamba itu sendiri. Kemudian ayyuhal ikhwatu fillah, sebab yang paling utama dan terbesar adalah berdoa kepada Allah. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah orang-orang yang tersesat kecuali yang meminta yang aku berikan hidayah kepadanya. Ini semuanya. Antum ketahui bentuk uslub seperti ini, jika dikatakan sesuatu semuanya kecuali, ini menunjukkan apa? Hasr, pembatasan. Seperti dikatakan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Maksudnya semata-mata satu-satunya sembahan yang benar cuma Allah. Tidak ada yang mendapatkan hidayah kecuali yang mendapatkan hidayah Allah. Semuanya sesat, tidak ada yang selamat kecuali yang Allah berikan hidayah kepadanya. Maka tidak mungkin selamat tanpa hidayah dari Allah. Makanya berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh minta hidayah. Waktu kita mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim, kita renungkan makna hidayah, kebutuhan kita terhadap petunjuk Allah. Ini merupakan sebab utama untuk bisa mendapatkan hidayah darinya. Dan antum ketahui begitu banyak doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta hidayah dalam segala bentuknya. Ada yang kita hafal dan banyak yang belum kita hafal. Seperti doa dalam kunut witir, Allahumma hdina fiman hadait, atau Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku atau kepada kami bersama golongan orang-orang yang engkau berikan hidayah kepadanya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ini makna hidayah. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu petunjuk, ketakwaan, al-afah, penjagaan diri dari keburukan, dan kecukupan dalam hati. Ini minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta, yang di dalam doa kunut yang panjang itu, dalam doa iftitah yang panjang. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku untuk memiliki akhlak yang baik, karena tidak ada yang bisa memberikan hidayah agar memiliki akhlak yang baik kecuali engkau. Dan palingkanlah aku dari keburukan akhlak, karena tidak ada yang bisa memalingkan aku dari keburukannya kecuali engkau. Ini contoh doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita berdoa kepada Allah menyebut namanya Al-Hadi, yang Maha Pemberi Hidayah untuk bertawassul dengan namanya yang Maha Indah agar mendapatkan hidayah, maka ini tentu merupakan sebaik-baik doa yang bisa diusahakan oleh seorang hamba untuk meminta kebutuhannya yang sangat penting dan mendesak ini. Kemudian sebab berikutnya yang tidak kalah pentingnya dan berhubungan dengan sebab yang sebelumnya tadi. Apa itu? Selalu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa butuh kepadanya. Kalau kita mengetahui taufik itu di tangan Allah, maka berarti kunci untuk mendapatkannya adalah selalu menampakkan rasa butuh kepada Allah. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Miftahuhu ad-du'a'u wa sidqul laja'i ilaihi war-raghbatu war-rahbatu ilaihi. Kunci untuk mendapatkan taufik dari Allah adalah banyak berdoa, sungguh-sungguh dalam bersandar kepadanya, selalu berharap dan takut kepada Allah. Jadi, merendahkan diri, tidak bersandar kepada diri sendiri, selalu menisbatkan kebaikan kepada Allah, ini merupakan kunci untuk selalu mendapatkan taufik darinya. Bahkan inilah yang merupakan makna taufik, yang merupakan hidayah yang sempurna. Ini berkali-kali saya nukil dalam kajian. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Al-Fawaid tentang makna taufik, berdasarkan ijma' kesepakatan semua ulama yang mengenal agama ini. Apa itu kata mereka? Wa ajma'u ala anna taufiqa alla yakilaka Allahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarkis sayyiat. Mereka semua bersepakat mengatakan bahwa yang namanya taufik adalah dengan Allah tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Makanya tidak ada seorang hamba yang mendapatkan taufik kemudian dia sombong dengan amalnya. Setiap hamba yang kita baca sifat-sifat mereka dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang dipuji karena ketakwaannya, kita dapati dia akan memiliki sifat apa? Selalu merendahkan diri, tunduk kepada Allah. Setiap dapat kebaikan, dia bersyukur kepada Allah. Melihat orang lain berbuat buruk, dia takut jangan sampai juga ditimpa keburukan tersebut. Karena dia tahu semua yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifatnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mendapatkan kebaikan darinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadha'a lillahi rafa'ahullah." Barang siapa yang selalu merendahkan diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajatnya. Antum juga pernah dengar ucapan salah seorang ulama tabi'in yang terkenal, Mutarrif Ibn Abdullah Ibn Syikhir, yang mengatakan, "Wallahi la'an abita na'iman wa usbihu mu'jaban ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban." Demi Allah, sungguh jika aku di malam hari tertidur tidak beribadah, tapi aku bangun dalam keadaan menyesal, merendahkan diri kepada Allah, itu lebih aku sukai daripada aku sholat semalam suntuk, beribadah semalam suntuk, tapi kemudian di pagi hari aku bangun dalam keadaan bangga dan kagum terhadap diriku sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Sewaktu membawakan asar ini, Imam Az-Zahabi dalam Sirah Alami Nubala mengomentarinya. Beliau mengatakan apa? Qultu la aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabathu. Demi Allah, tidak akan beruntung orang yang menganggap dirinya suci atau kagum terhadap dirinya sendiri. Wallahi tidak akan beruntung orang yang menganggap dirinya suci, menganggap dirinya baik, atau kagum terhadap dirinya sendiri. Jadi ayuhal ikhwatu fillah, merasa besar, sombong, merasa sudah baik sehingga tidak perlu memperbaiki diri, ini justru sebab tercabutnya hidayah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini menjadi sebab untuk terhalanginya taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri seorang hamba. Kemudian banyak sebab-sebab yang lainnya yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengingat karena sudah hampir sholat isya juga mungkin masih ada pertanyaan yang perlu kita jawab, maka saya cukupkan. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, dan insya Allah tentang masalah hidayah ini juga saya menyiapkan makalah meskipun belum selesai. Semoga nanti saya bisa kirimkan ke Pak Nur atau panitia yang lainnya. yang bisa antum baca dan melihat kembali nukilan-nukilan yang saya sampaikan tadi. Semoga kajian kita bermanfaat dan mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sebelum azan masih ada waktu untuk kita bertanya tanya jawab. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaannya, bolehkah mendoakan orang kafir agar ditunjukkan hidayah Islam? Boleh. Memberikan hidayah, mendoakan hidayah diperbolehkan. Yang tidak boleh itu mendoakan rahmat bagi yang meninggal di antara mereka. Itu yang tidak diperbolehkan. Adapun meminta kepada Allah agar memberikan hidayah kepada orang-orang kafir diperbolehkan. Bagaimana tahapan-tahapan mendakwai orang kafir yang pertama kali? Ya, semua manusia punya fitrah, kecenderungan kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala seandainya tidak dipalingkan oleh syaitan daripada fitrah tersebut. Makanya ketika kita mengajak seseorang yang Allah bukakan hatinya, kita lihat tanda-tanda kebaikan pada dirinya, itu kita mulai dengan menyebutkan tentang ciptaan Allah terhadap alam semesta, kemudian ciptaan Allah terhadap diri manusia, yang berarti manusia tidak akan mungkin baik kalau dia tidak kembali kepada penciptanya, karena penciptanya yang menciptakan mereka, yang mengetahui tentang kemaslahatan diri mereka. Intinya diterangkan tentang kebutuhan manusia terhadap Islam, terhadap petunjuk Allah dan keindahan Islam. Ini merupakan sebab yang dengan izin Allah akan memudahkan mereka untuk masuk ke dalam Islam. Tentu saja bagi mereka-mereka yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan hidayahnya. Naam, barakallahu fikum. Cukup ya? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan kajiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.